Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudara-saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam liqa offline. Kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, the Islamic shadow presentation, seri pembinaan umat. Kita perlu belajar dari sejarah. Seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib untuk mempelajari kehidupan sejarah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena dari mempelajari kehidupan mereka, maka kita tahu mana jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Dan kemudian kita bandingkan dengan jalan hidup kita sekarang ini. Apakah jalan hidup kita benar atau salah? Cerminannya adalah dari jalan hidup para nabi dan rasul. Karena jalan hidup para nabi dan rasul adalah jalan hidup yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalani hidup sesuai dengan bimbingannya, sesuai dengan tuntunan Allah. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ketika berjuang, ya, menghadapi Fir'aun, ya, selalu berada di dalam bimbingan Allah. Ya. Bagaimana melawan Fir'aun, ya, bagaimana harus membuktikan ke ayat-ayat Allah bahwa Musa memang adalah utusan Allah. Maka Allah memberikan bimbingan kepada Musa sehingga berada jalan yang benar. Bagaimana kemudian Musa harus memimpin Bani Israel, ya, untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan tentaranya sampai kemudian di pinggir Laut Merah. Dan kemudian bagaimana Musa alaihissalam harus memimpin Bani Israel untuk memasuki Palestina, ya. Kemudian menghadapi pembelotan atau penyesatan atau kesesatan kaumnya karena mereka menyembah anak lembu dari emas yang dibuat oleh Samiri. Dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semuanya adalah melalui proses hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, tahun demi tahun. Begitu juga kalau kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika sudah diangkat menjadi Rasul, ketika berdakwah selama di Mekah, ya, ya, beliau harus, ya, mendatangi satu persatu, ya, para pemuka kaum, ya, kemudian menyampaikan dakwah, ya, kepada mereka supaya menyembah Allah semata, tauhidullah, ya, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, ya, sembahan-sembahan patung-patung berhala, ya, menjadikan konsep hidup dari Allah, ya, sebagai konsep hidupnya, ya. Dan meninggalkan konsep hidup, ya, sistem hidup, aturan hidup yang diwarisi oleh bapak ibu, ya, oleh nenek moyangnya, oleh para pendahulunya, oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Ya. Nah, inilah perjuangan dakwah Islam, ya, jalan yang benar. Dan Allah memberikan terus bimbingan hidayahnya melalui wahyu-wahyu Allah. Ya, ya. Kemudian sampai beliau harus melakukan hijrah ke Madinah, ya. Dalam proses hijrah itu juga Allah senantiasa membimbingnya, kemudian harus menghadapi peperangan Badar, perang Uhud, ya. Dan sebagainya sampai beliau wafat, ya. Nah, ini adalah Allah memberikan bimbingan kepada para nabi dan rasulnya melalui wahyu. Nah, kita sekarang untuk menetapi jalan hidup yang benar, ya, kita harus mengikuti jalan hidup para nabi dan rasul. Betul, para nabi dan rasul sudah wafat. Tetapi jalan hidup mereka itu masih ada, ya. Pola hidup mereka, manhaj hidup mereka, ya. Ya, konsep hidup mereka, aturan hidup mereka, ya. Ya. Bagaimana harus mengkondisikan hati kita, pikiran kita, keyakinan kita, pola pikir kita, apa yang harus kita inginkan, apa yang harus kita benci, apa yang kita cintai, apa yang harus kita jauhi, ya. Apa yang harus kita tuju, apa yang harus kita cita-citakan, ya. Bagaimana mengatur pola hidup kita, orientasi hidup kita, motivasi hidup kita, ya kan, keinginan kita, ya kan, cita-cita kita, semuanya ada, ya, dan semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, sudah dijelaskan Allah detail-detailnya lewat sunnah Nabi. Maka kita wajib mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi, ya, dan kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Kemudian generasi sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kemudian kita ittiba kepada tabiin tabi'in, generasi tabiin tabi'in yang komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dalam seluruh dimensi kehidupan, dalam seluruh sektor kehidupan. Saudara yang budiman dan cerdas. Jadi, kenapa kita harus mempelajari sejarah? Ya. Karena dari sini kita tahu, ya, apakah jalan hidup kita ini benar atau salah? Ya. Kalau kita coba untuk kembali merefleksi, ya, tentang konsep tauhidullah, ya, konsep keakidah, keimanan, ini adalah konsep hidup yang benar dan yang salah, ya, itu adalah masalah konsep yang dasar, akidah, keimanan. Ya. Maka kita harus menjadikan jalan hidup yang benar sebagai bagian daripada keyakinan kita. Ya. Ya. Atau keyakinan kita mengharuskan kita untuk mencari jalan hidup yang benar. Jalan hidup sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kitab suci yang masih otentik, masih asli di dunia ini sampai sekarang itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya, ya. Tidak ada yang kedua. Sementara kitab-kitab suci yang diklaim oleh agama-agama lain di luar Islam itu adalah sudah tidak murni, tidak asli, ya, dan sudah dicampur aduk dengan berbagai macam pemikiran manusia, konsep hidup dari manusia, para tokoh-tokoh dulu, ya, dan kemudian dijadikan sebagai konsep hidup, ya, aturan hidup oleh para pemeluknya. Nah, ini adalah, kalau Islam adalah konsep hidupnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sunnah Nabi itu adalah Rasulullah, ya, memberikan contoh teladan hidup kepada para sahabat generasi pertama kaum mukminin. Itu semuanya harus sesuai dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah misalkan salah sedikit atau tidak pas, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah turunnya surat Abasa wa tawalla, ya. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Itu adalah teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Karena apa? Karena manhaj dakwah, ya, perjuangan Rasulullah itu salah. Bukan salah, artinya keliru, ya. Kenapa? Karena dia lebih mengutamakan kaum elit Quraisy daripada Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum adalah seorang sahabat yang buta, ya, yang secara sosial kedudukannya di bawah daripada kaum elit Quraisy. Maka ketika Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bermuka masam dan berpaling dan lebih mengutamakan kepada orang-orang kaum elit, tokoh-tokoh elit, ya, dari Quraisy. Nah, kemudian langsung turun Abasa wa tawalla. Teguran langsung, teguran yang sangat mengkritik sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cara dakwah yang tidak adil, tidak benar. Nah, inilah, ya. Jadi sedikit kekeliruan yang di dalam dakwah manhaj, ya, metode yang di Rasulullah lakukan aja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak beberapa dan beberapa hal lagi Allah tegur Rasulullah langsung. Ya. Nah ini adalah sebagai pelajaran bahwa kita yakin ya bahwa jalan hidup yang dibawa oleh Rasulullah, ya, tuntunan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu adalah benar sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudaraku yang budiman, dalam kesempatan presentasi ini kita akan lanjutkan lagi kisah, ya, ya, bukan kisah artinya kenapa penting kita mengambil kisah-kisah umat terdahulu, ya, ya, sebagai pelajaran berharga, sebagai refleksi diri kita, supaya kalau orang-orang dahulu itu sesat, kita tidak seperti mereka sesat. Ya. Supaya kalau orang-orang dahulu itu benar, menurut Allah, maka kita mengikuti jalan hidup yang benar itu. Nah, makanya ini sebagai hal yang penting, yang sangat pokok. Supaya kita, jangan sampai kita menganggap bahwa hidup kita benar, sementara sesungguhnya kita berada di jalan yang salah, jalan yang sesat. Kenapa? Karena kita tidak merefleksikan jalan hidup kita sesuai dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongeng, ya, tidak bukan dongeng sama sekali, ya, dia adalah kisah nyata, ya, bukan hanya sekedar cerita, ya, tapi dia adalah sebuah kisah, ya, cerita yang penuh makna, yang penuh ibrah, pelajaran, yang menjadi pantulan hidup kita. Untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, untuk menentukan hidup kita, membentuk diri kita, hidup kita, jalan hidup kita, untuk mereformasi dan merevolusi hidup kita. Supaya kita tidak menjadi seperti umat-umat terdahulu yang dilaknat oleh Allah, yang disesatkan oleh Allah, yang dibinasakan oleh Allah, ya, yang diazab oleh Allah. Dan supaya kita mengikuti, ya, jalan hidup, sunnah hidup, ya, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ya, di dunia dan di akhirat, ya. Dan itulah, makanya ini adalah menjadi hal yang penting sekali. Allah berfirman di dalam surat Thoha, ya, ini kita ulang lagi, ya. Allah menceritakan berulang-ulang tentang kisah bapak kita Adam alaihissalam dengan iblis, setan. Ya. Nah, ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah karena dia ingkar kepada Allah, karena dia tidak mau taat kepada Allah, ya. Karena dia menolak untuk sujud kepada Adam, ya. Menolak perintah Allah kan untuk sujud kepada Adam, maka dia dilaknat oleh Allah, dia kemudian, ya, diusir, ya. Ya, diusir, ya, dari rahmat Allah, kemudian dia menjadi kafir. Nah, kemudian Adam tinggal di surga. Nah, karena sudah menjadi komitmen, sumpah daripada iblis untuk menyesatkan Adam dan manusia, ya, dan anak keturunan Adam, maka dia, ya, mendekatin Adam, ya. Allah berfirman di dalam surat Thoha surat ke-20 ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Ya. Jadi kemudian setan iblis membisikkan kepada Adam dengan berkata, wahai Adam, ya, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, ya. Setiap manusia punya keinginan. Ya. Punya sesuatu yang ingin diraih. Nah, dan iblis setan salah satu caranya adalah menjadikan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh manusia itu sebagai alat untuk penyesatan. Ya. Maka banyak manusia yang sudah disesatkan oleh iblis dengan sesuatu yang dicita-citakan. Ya, apa itu? Menjadi seorang jenderal, menjadi seorang astronot, menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang tokoh, ya, politik, ya, menjadi pembesar negeri, menjadi pengusaha, menjadi orang yang sukses, ya, apapun yang diusahakan. Nah ini menjadi cita-cita dari kecil sudah dikondisikan orang tuanya, masyarakatnya, lingkungannya, sekolahnya. Maka kemudian itu dijadikan iblis setan untuk penyesatan dirinya. Maka orientasi hidupnya hanya untuk mengejar itu. Dan dia lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat. Ya. Atau dia sholat tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Asal-asalan, sekedarnya, ala kadarnya, seperlunya, alat, ya, main-main aja. Ya, dia kenapa? Karena hatinya sudah didominasi oleh cita-citanya itu, ya. Hidupnya hanya untuk mengejar cita-citanya itu, dan itu adalah cita-cita duniawi saja, sementara hidup yang cuma sebentar, ya. Dan itu dijadikan setan, iblis setan untuk menyesalkan dirinya. Maka kemudian ya Adam dan Hawa itu kemudian memakan buah itu ya. Dan kemudian terbuka auratnya, kemudian mereka menutupi dengan daun-daun di surga, dan kemudian menyesal Adam, dan kemudian Allah perintahkan untuk turun ke bumi ini ya, ke dunia ini yang sekarang kita tinggali ini ya. Ya. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga bersama-sama ya. Sebagian kamu akan menjadi ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Artinya kalau terjadi peperangan, permusuhan, itu memang sudah firman Allah, sudah ketentuan Allah ya. Ya. Dari dulu sampai sekarang ya, manusia saling bertengkar, ya, bermusuhan, ya. Saling berdebat ya dengan berbagai macam ya, motivasi ya. Ya. Dan nanti sampai akhir zaman, ya. Itulah karena sudah jadi sunatullah ya. Tetapi masalahnya apakah perjuangan ya, peperangan itu berada di jalan yang benar atau salah, itu yang menjadi hal yang pokok ya. Apakah dia berjuang di jalan benar atau dia berjuang di jalan yang salah ya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita ya. Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan ya famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa ya. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, nah, maka ketahuilah siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, petunjuk itu adalah firman Allah ya. Allah memberikan petunjuk dengan wahyu ya, karena Allah berkomunikasi kepada manusia ya, ya, memberikan perintah, larangan, memberikan undang-undang, ya, peraturan, memberikan arahan, memberikan seruan, memberikan memberikan motivasi, dorongan kepada manusia lewat wahyu, ya kan, lewat wahyu. Maka petunjuk ini adalah wahyu dari Allah, ya. Maka setiap umat itu Allah kirim para nabi dan rasul ya. Jumlah nabi itu ada 124.000 dari Nabi Adam sampai nabi terakhir Muhammad SAW ya. Ya, yang hidup Rasulullah itu hidup 14 abad lampau, dan setelah itu tidak akan ada nabi sampai akhir zaman. Itu sebanyak 124.000. Kemudian ini dalam hadis ya. Kemudian rasul ya, itu sekitar 3.000. 300 sekitar 300 rasul ya. 300 rasul. Dan hanya sebagian kecil dari para nabi rasul itu yang diungkap oleh Allah ya. Baik itu melalui Al-Qur'an maupun melalui hadis Rasulullah yang kita ketahui. Gitu. Dan itu sudah mewakili daripada konsep hidup yang benar ya. Sudah cukup ya, sudah cukup. Nah, kita sekarang apa manusia tersesat. Kenapa? Karena dia menjauhi daripada petunjuk Allah, menjauhi dari wahyu Allah, ya. Dan diganti dengan konsep hidup yang lainnya, ya. Konsep hidup yang lain, ya. Konsep hidup yang lain itu konsep hidup warisan manusia, ya. Pemikiran Plato, ya. Pemikiran Socrates, ya kan? Filsuf zaman Yunani dulu, ya. Kemudian pemikiran-pemikiran Karl Marx, ya. Sosialis, ya. Komunis, ya. Pemikiran dari Charles Darwin, ya. Itu tentang revolusi manusia, bahwa manusia berasal dari kera. Aneh, manusia kok dari kera, ya. Kalau manusia dari kera berarti sudah tidak ada kera lagi sekarang. Tapi buktinya kera masih banyak. Dan ternyata DNA antara manusia dengan kera itu beda banget, ya. Beda, ya. Dan DNA itu tidak akan berubah selama-lamanya, ya. Jadi ini sudah gugur, ya. Ya. Tapi anehnya sampai sekarang masih banyak yang percaya bahwa manusia dari kera. Kenapa? Karena ini diajarkan lewat institusi resmi, pendidikan resmi, ya, dengan berbagai macam dalil, ya, pengetahuan, ya, ya, yang, dan inilah yang kemudian manusia mendewakan ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan riset, berdasarkan survei, ya, berdasarkan data, kemudian dibuat teori, ya, kemudian dibuat dalil, ya, kemudian dijadikan sebagai patokan hidup. Nah, ini adalah cara yang salah. Karena apa? Karena seolah-olah ilmu pengetahuan, ya, hasil manusia itu dijadikan sebagai model hidup, konsep hidup. Padahal salah, ya. Padahal salah. Yang benar adalah dari Allah, ya. Konsep hidup yang benar hanya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini jadi jelas siapa yang jauh dari petunjuk Allah, dari jalan hidup wahyu, itulah yang sesat. Sementara orang yang menetapi jalan hidup berdasarkan wahyu Allah, petunjuk Allah, itulah jalan hidup yang benar. Nah, para nabi dan rasul adalah orang yang komit dengan jalan hidup petunjuk dari Allah dan rasul, ya. Maka kita yakin 100% bahwa jalan hidup yang benar adalah jalan hidup para nabi dan rasul, dan maka kita harus mengikuti jalan hidup mereka, maka kita harus mempelajari pola hidup mereka, cara hidup mereka, ya. Kemudian perjuangan hidup mereka, ya. Kemudian mempelajari karakteristik hidup mereka dan sebagainya, karena mereka itu adalah orang-orang yang menjadi model, role model dalam kehidupan yang mengikuti jalan hidup yang benar. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, dari Al-Quran, ya, dari ancaman Allah, ya, maka baginya itu akan menjalani kehidupan yang sempit, ya. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa kehidupannya sempit? Karena orang yang berpaling dari wahyu Allah, dari kitabullah, dari Al-Quran, ya, dan dia menjadikan jalan hidup lain sebagai jalan hidupnya, maka dia orientasi hidupnya hanya duniawi. Kalau orang orientasinya hanya duniawi, ya, motivasi hidupnya, cita-citanya hanya untuk duniawi, maka dia itu kehidupan yang sempit. Kenapa? Karena memang dunia ini sempit. Ya. Kenapa sempit? Karena dunia ini cuma, ya, kita dari lahir sampai kita mati. Itu dunia. Ya. Cuma berapa tahun, berapa puluh tahun kita di dunia. Cuma sempit. Dibandingkan dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang selama-lamanya, ya. Kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, ya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi orang yang orientasinya cuma dunia berarti orientasinya memang kehidupan yang sempit, ya. Nah, sempit hatinya juga, sempit pikirannya, ya kan. Dan orang yang orientasinya duniawi itu pikirannya sempit dan dia mudah mengeluh, ya. Dan dia umumnya itu adalah dia berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mengikuti hawa nafsunya. Kalau dia rugi, ya, dia menderita, dia sakit, ya, itu dia mengeluh. ya. Dia marah. Dia repot, sakit, ya kan? Dia merasakan sesuatu yang tidak enak, itu dia marah. Mengeluh, sempit. Karena pola pikirnya sempit, karena batas-batas yang dipikirkan itu juga sempit, yaitu duniawi. Ya. Dia maunya di dunia ini hidup enak, mudah, nyaman, makmur, sejahtera, ya kan? Bahagia, terpenuhi semua kebutuhannya, ya. Tidak susah, ya. Dan perfect, sempurna. Perfect, sempurna. Dan orang, dia ingin orang lain ya mengikuti kemauan dia. Ya. Ya. Ya. Maka ini adalah model ya, model cara berpikir tokoh-tokoh ya, para penguasa. Ya. Tokoh-tokoh negeri. Ya. Ya. Dia ingin orang lain ya mengikuti kemauan dia. Ya. Kalau tidak mengikuti dia marah. Karena dia punya kuasa, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Dan dia ingin hidupnya enak, nyaman. Ya, di mana-mana makan enak, tidur nyenyak, minum enak, kemudian berpakaian bagus, ya kan? Kemudian hidupnya mudah dan mudah. Ya, orang lain menghormati dia. Maka untuk mendapatkan itu dia kerja keras, ya. Dan ketika dia sudah mendapatkan, dia ini karena kerja keras saya. Ya, ini adalah kerja keras saya. Dari sejak kecil saya belajar sungguh-sungguh berprestasi, kemudian kuliah berprestasi, kemudian saya bekerja sungguh-sungguh, ya kan, disiplin. Kemudian saya mendapatkan promosi, dan kemudian saya menikmati ini. Semua ini adalah jerih payah saya, ya kan. Maka saya saya ingin orang lain tunduk pada saya. Jadi ini adalah orang yang berpaling dari kebenaran. Nah, beda dengan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dari Allah, ya. Maka orang yang berpegang teguh dengan kebenaran dari Allah, maka dia hidup sesuai dengan aturan Allah. Dan Allah sudah menegaskan, ya. Allah sudah menegaskan bahwa Allah melarang kita zalim, ya, kepada orang lain. Ya, kepada orang lain kita dilarang. Maka para nabi dan rasul itu tidak boleh. Para nabi dan rasul itu adalah contoh orang yang tidak zalim kepada orang lain. Ya, tidak zalim. Ya. Prototip orang yang tidak zalim, tidak mau membuat susah hidup orang lain. Ya. Ya. Ya. Apa yang bisa dipermudah dalam urusan duniawi. Ya. Ya. Contoh hidupnya adalah Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan, orang yang hidupnya sangat sederhana. Ya kan, makan minum seadanya, ya, ya, tempat tinggal juga seadanya, berpakaian juga seadanya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berjuang untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Nah, beda dengan para tokoh, penguasa, raja, ya kan, ya, yang mereka berjuang untuk dirinya sendiri, bagaimana supaya hidup enak, nyaman, makmur, sejahtera. Nah, coba kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita di mana? Apakah di sisi para nabi dan rasul atau di sisi orang-orang yang saya sebut tadi, tokoh-tokoh tadi? Ya. Maka kalau kita hidup kita di kelompok, di pihak tokoh-tokoh itu, kita harus berubah. Ya, kita harus kembali kepada, kita harus hijrah, harus pindah ke kelompoknya para nabi dan rasul. Ya. Kenapa? Karena kita orientasinya harus akhirat. Ya. Gak apa-apa kita menderita sedikit di dunia. Ya kan, lapar karena puasa, ya kan, capek karena kita beribadah, karena kita bekerja, ya, ya. Kita ridho kepada Allah dengan apa yang Allah tentukan kepada kita, ya. Kemudian kita senantiasa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, berdakwah ilallah, berjihad fisabilillah. Karena itu jalan hidup para nabi dan rasul, yaitu berdakwah, menyuruh manusia kepada Allah, menyembah kepada Allah, tunduk kepada aturan Allah, dan berjihad fisabilillah, membela agama Allah, menegakkan, mendakwahkan, menyebarluaskan agama Allah, aturan Allah di muka bumi. Ya, ini adalah dakwah ila Allah dan jihad fisabilillah, sungguh-sungguh dengan jiwa raga kita. Nah, sementara kalau orang yang orientasinya duniawi, itu dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, ya, untuk kelompoknya, bukan untuk Allah. Nah, inilah. Jadi penting sekali kita merefleksikan ini, ya, karena Allah sudah berfirman seperti itu ya, waman aradu ang zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasyuruhu yaumal qiyamati ama. Dan nanti di akhirat ya, ya, kelompok yang kedua, tokoh-tokoh yang orientasinya duniawi tadi, itu nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan Allah di padang mahsyar dalam kondisi buta. Dalam kondisi buta. Ya. Maka kemudian nanti di akhirat mereka berkata qala kadza, mereka berkatakan, mereka mengatakan qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, orang ini berkata nanti di akhirat, wahai Tuhanku, lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Mengapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Ya. Padahal waktu dulu, ya, wa qad kuntu, artinya dulu, waktu di dunia, itu basira, kami bisa melihat. Ini penting sekali, ini adalah peringatan besar kepada saudaraku yang masih orientasinya duniawi, yang hanya menjadikan tujuan hidup duniawi sebagai tujuan hidup dia. Kita harus ke akhirat, ya. Ya. Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya. Wa kadzalikal yauma tungsa. Allah berfirman, demikianlah dahulu, ya, ketika kamu di dunia, ya, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, yaitu wahyu Allah, ya, Al-Qur'anul Karim, sudah ada di depan kita Al-Qur'anul Karim, ya, kita mudah membacanya, ya kan, mendownload juga bisa gampang, ya, dan kamu mengabaikannya, ya, yaitu kamu mengabaikan Al-Qur'an itu, mengabaikan wahyu Allah, mengabaikan ayat-ayat Allah, ya, ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim, dan juga kamu mengabaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah kamu abaikan. Kamu belajar tanaman-tanaman, tapi kamu tidak tahu bahwa yang memperkembangbiakkan tanaman, yang menumbuhkan bulir-bulir tanaman dari bijinya, kemudian menjadi tunas-tunas, menjadi membesar, ya, kemudian dahan, punya ranting, punya daun, punya buah, itu adalah Allah. Allah yang menjadikan itu semua, dan itu adalah kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, dan kamu lupakan. Dan kamu katakan bahwa itu adalah terjadi karena alam, karena proses natural alam. Alam bekerja sendiri, ya. Tumbuhan memperkembangbiakkan dirinya sendiri, tidak bisa, ya. Ya. Tumbuhan, hewan itu semuanya Allah yang memperkembangbiakkan, bukan tumbuhan itu sendiri, bukan hewan itu sendiri. Ya. Ya, hewan sama dengan tubuh kita, ya. Tubuh kita, ya, manusia ini, kita menguasai tubuh kita, tapi pada hakikatnya kita enggak menguasai tubuh kita, ya. Kita memang menguasai tangan kita, kaki kita, ya, pendengaran, penglihatan kita, ya, mulut kita, itu kita kuasai. Tetapi, ya, proses metabolisme yang ada di dalam perut kita, perkembangbiakan sel-sel yang ada di tulang, ada di daging, ada di bawah kulit, itu kita enggak bisa mengontrol. Kita tidak bisa menguasai. Siapa yang mengontrol? Yang menguasai Allah. Yang memperkembangbiakkan sel-sel di dalam tubuh kita, Allah. Allah, tidak ada selain Allah. Tidak malaikat, tidak jin, ya. Tidak manusia lain, tidak diri kita, tapi Allah. Nah, ini ya. Ini penting sekali, ya. Kita bisa melihat diri kita, tubuh kita, ya. Ya. Ya. Banyak hal di dalam tubuh kita tidak bisa kita atur, kita kuasai. Ya. Kenapa? Karena memang yang menguasai Allah. Kita cuma menguasai panca indera kita yang bisa kita kuasai. Maka Allah nanti di akhirat itu, ya, yang ditanya adalah apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu pikirkan, niat kamu, keyakinan kamu. Itu semuanya ditanya oleh Allah. Amal-amal ibadah apa saja yang telah kamu lakukan, ya kan? Waktu hidup kamu, kamu pakai untuk apa? Ilmu kamu, kamu laksanakan bagaimana, ya, kemudian kesehatan kamu, ya, ketika kamu sehat, kamu apa yang kamu usahakan, kamu lakukan, perjuangan apa yang kamu lakukan, waktu hidup kamu, muda kamu, ya, ketika kamu, luang kamu, ya, kamu pakai untuk apa, ya, semuanya oleh Allah ditanya, itu adalah yang ditanya oleh Allah adalah apa yang ada di dalam kontrol kita, ya. Tapi Allah tidak akan menanyakan, tidak akan menanyakan bentuk rupa kita, ya, ya. Ada yang punya hidung mancung, ada yang tidak, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting. Itu tidak, Allah tidak akan tanyakan. Kenapa? Karena memang itu, ya, bukan di dalam kontrol kita, ya kan? Nah, kita memiliki hidung mancung atau tidak, kita memiliki rambut keriting atau lurus itu karena tidak di, ada di dalam kontrol kita. Tapi itu adalah Allah yang mengontrol. Allah mengatakan, dan Allah, apa yang dilakukan Allah itu tidak ditanya. Allah, apapun yang dilakukan Allah tidak ada yang bertanya. Sementara apa yang dilakukan manusia itu yang ditanyakan. Nah, ini penting sekali kita memahami konsep keyakinan seperti ini, ya. Maka dalam Islam, ya, kedudukan seseorang di mata Allah itu bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan bentuk rambut, ya, bukan berdasarkan apakah dia itu tampan atau jelek, hitam atau putih, tidak. Tapi ya, bukan berdasarkan bentuk rupanya, bentuk fisiknya, apa ada yang pendek, ada yang tinggi, tidak. Tetapi berdasarkan keimanan, keyakinan hidup, ya, apa yang dipikirkan, apa yang diinginkan, niatnya, ya, apa yang diperbuat, perjuangan hidup apa yang dilakukan, ya, motivasi hidup dia kemana, orientasi hidupnya dia mau kemana, itulah keyakinan, amal. Keyakinan, amal, ya, keimanan, ya, konsep hidup, itulah yang ditanyakan oleh Allah. Karena itu semuanya adalah merupakan medan pilihan bagi manusia untuk memilih apakah dia mau di jalan yang benar, ya, mengikuti wahyu Allah, atau jalan yang sesat, yaitu mengikuti jalan hidup selain dari Allah, ya. Apakah dia punya memiliki keyakinan Islam atau non Muslim atau non Islam, itu adalah pilihan. Nah, inilah penting sekali saudaraku yang budiman dan cerdas, kita kembali ke Al-Qur'an, ya. Maka Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, surat Thaha surat ke-20 ayat 127, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati ashaddu wa baqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas, ya, dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal, ya. Jadi demikianlah Allah membalas orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Hanya itu dia melampaui batas di dalam banyak hal, ya. Ya. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Melampaui batas itu adalah zalim kepada orang lain, ya. Ya. Melampaui batas adalah dia menyombongkan diri, ya. Sombong, ingkar kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, ya. Maka orang yang sombong, orang yang ingkar, ya, itu melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, ya. Artinya tidak percaya kepada Al-Qur'an, ya. Tidak percaya kepada ayat Al-Qur'an itu artinya apa? Tidak menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai aturan hidup dia, ya, sebagai aturan hidup dia. Itu berarti kalau seseorang, ya, muslim, ya, seseorang muslim tapi tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai aturan hidup dia, maka dia, ya, tidak percaya, ya, tidak percaya pada Al-Qur'an. Karena percaya itu adalah iman kepada, karena dikatakan yukmin itu iman, itu adalah dia menjadikan sebagai jalan hidup dia. Ketika dia iman kepada Al-Quran, berarti dia menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup dia, referensi utama hidup dia, undang-undang dasar hidup dia. Nah, ini penting sekali. Dan kemudian meninggalkan undang-undang dasar lain, aturan hidup yang lainnya. Walaupun itu merupakan warisan dari tokoh-tokoh para pendiri negeri atau para pendiri bangsa atau para tokoh pintar, ya, orang-orang yang hebat di zaman dulu yang banyak berjasa, ya, untuk manusia, untuk kehidupan bangsa, untuk kehidupan masyarakat. Walaupun dia banyak jasanya, ya, ya, ya, tapi dia tetap manusia, ya, dan tidak boleh, ya, menggantikan aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena aturan yang paling adil dan benar itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penting sekali. Jadi iman kepada Allah, kepada Rasul, ya, iman kepada Kitabullah, kepada malaikat, ya, kepada hari akhir, ya, kepada hari kiamat, hari dan qadar dan qadar, ya, iman yang benar, iman kepada ayat-ayat Allah, berarti dia menjadikan ayat Allah itu sebagai jalan hidup dia. Ya. Nah ini penting sekali. Nah karena dia tidak iman kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, ya. Karena dia berpaling, karena bahkan dia memilih menjadi apa konsep hidup di luar Islam, di luar Al-Quran itu sebagai jalan hidup dia, sebagai undang-undang dasar dia. Nah ini bahaya sekali, ya. Bahaya sekali kalau kita mengaku Muslim tapi ternyata kita malah mengingkari ayat Al-Quran. Ya, maka kita perlu mempelajari ayat Al-Quran supaya kita tahu apakah kita itu mengingkari atau tidak. Ya. Nah, mengingkari, kalau kita iman itu berarti kita mempelajari, ya, memahami dan kemudian kita komitmen menjalaninya. Itu namanya iman yang benar. Karena iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalu bil akhran. Ya. Jadi dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan, diteguhkan dengan ucapan lisan, sumpah, ya kan, perkataan, dan kemudian diimplementasikan dengan anggota tubuh. Ya. Ya. Itu adalah totalitas, satu paket. Satu paket. Ya. Satu paket. Iman itu satu paket seperti itu. Maka penting sekali kita membentuk perilaku kita, perbuatan kita, konsep hidup kita, pikiran kita, pola pikir kita, itu sesuai dengan Islam. Ya. Supaya nanti di akhirat kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang dijadikan buta. Ya. Kemudian Allah mengatakan sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Ya. Kenapa Allah mengatakan wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Ya. Ya. Ya. Kenapa? Karena banyak manusia untuk menghindari kesusahan hidup di dunia itu kemudian mereka membuang ayat-ayat Allah. Contohnya adalah yang terjadi di zaman Bani Israel, ya. Di Bani Israel itu, ya, mereka merubah kitab sucinya, ya, ditambah-tambahin, ada yang disembunyikan, ada yang ditambah-tambah dari pemikirannya. Kenapa? Karena itu pesanan dari penguasanya, dari para raja, ya. Pesanan dari penguasa atau raja di zaman itu. Ya, penguasa, raja itu punya kekuasaan yang besar. Dan kemudian raja itu ingin kekuasaannya itu terus-menerus, ya. Kekuasaannya terus-menerus diwariskan kepada anaknya dan kepada anaknya lagi, ya. Sistemnya sama, ya. Ya. Aturannya sama dalam kerajaan. Nah, dan kemudian ternyata di dalam kitab suci mereka itu, ya, aturan yang ditegakkan raja itu banyak yang melanggar aturan kitab sucinya, ya. Jadi ayat-ayat dalam kitab suci itu bertentangan dengan apa yang telah diputuskan atau yang diinginkan oleh raja itu. Ya. Maka kemudian raja, penguasa itu kemudian meminta, menekan, mengancam kepada para bangsawan pendeta, pendetanya, tokoh-tokoh pendetanya untuk merubah kitab suci itu. Ya, di bawah tekanan yang kuat, akhirnya, ya, kalau nggak mau dipenjara, disiksa atau dibunuh, diusir, ya, maka akhirnya para tokoh-tokoh agama itu kemudian merubah kitab sucinya, ya, ayat-ayat, ya, Allah yang bertentangan dengan aturan kerajaan akhirnya disesuaikan, ya, dirubah, ya, dan kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah inilah terjadi, akhirnya kitab suci mereka tidak orisinal, ya, dan ini Allah sangat murka sekali, ya. Allah sangat murka sekali kepada semuanya, kepada rajanya, kepada para tokoh-tokoh agama itu yang berani sekali merubah kitab suci Allah. Dan itu dijadikan sebagai rujukan hidup umat manusia pada zaman itu. Ya. Maka Allah melaknat mereka, kemudian Allah menjadikan sesat mereka. Ya. Ya. Nah ini sudah juga diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah-kisah, ya, di zaman dulu yang dimana mereka itu berani merubah ayat-ayat Allah, ya. Ya. Kemudian menjadikan kitab suci yang sudah dirubah itu sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman hidup umat manusia pada zaman itu. Ya. Maka Allah katakan bahwa azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Mereka lebih takut kepada raja, lebih takut kepada kesusahan hidup di dunia daripada kesusahan di akhirat yang selama-lamanya. Dan kemana mereka sekarang? Rajanya, tokoh-tokoh agama yang menyelamatkan kitabnya itu, kitab sucinya itu. Mereka sekarang di alam kubur dan mereka mendapatkan azab kubur. Mereka hidup di dunia cuma mungkin 70 tahun, 100 tahun, 120 tahun ya. Tapi sudah beribu-ribu tahun dia di alam kubur diazab. Diazab kubur ya. Pagi siang, pagi dan sore ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian diperlihatkan tempatnya di neraka. Jadi nanti di neraka diazab ya, kalau dia kafir selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah. Jadi lebih dahsyat berat siksanya dan lebih kekal di neraka. Siksa neraka lebih kekal. Nah, makanya penting sekali bagi kita jangan sampai kita berani merubah sedikit pun ayat Al-Qur'an, ya, ayat Al-Qur'an, ya. Atau kita mentafsirkan Al-Qur'an mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu para penguasa. Ya. Ini berbahaya sekali, ya, berbahaya sekali. Ya. Kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai jalan hidup kita dan tafsirnya itu adalah mengikuti tafsir yang benar yaitu sunah Nabi, ya. Jadi tafsirnya itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi ayat Al-Qur'an ditafsiri dengan ayat-ayat yang lain. Karena ayat yang satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Baru kemudian dilihat di dalam sunah Nabi, ya. Kenapa? Karena sunnah Nabi, perhidupan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tafsir terbaik daripada Al-Quran. Nah, itu. Maka kita wajib mempelajari Al-Quran, wajib mempelajari sunnah Nabi. Supaya kita tidak sampai sesat. Supaya kita jangan sampai sesat. Penting sekali. Saudara yang budiman dan cerdas, Allah telah memberikan banyak gambaran tentang pentingnya kita untuk mempelajari kehidupan orang-orang terdahulu. Ya. Allah berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10, mulai ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum la'allama dzulamu. Ya. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzulamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Summa ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Ya. Maka dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu, ya. Ketika mereka berbuat zalim, ya. Ya, artinya sebelum kamu, sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Jadi umat-umat dahulu itu banyak sudah dibinasakan oleh Allah, ya. Baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak disebutkan, ya. Banyak sekali umat-umat yang dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka berbuat zalim. Ya. Nah, kalau kita telusuri, berbuat zalim itu adalah ingkar kepada Allah. Jadi zalim yang terbesar itu adalah kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kezaliman terbesar. Kenapa zalim terbesar? Karena dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, ya. Tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, bahkan dia menentang Allah, bahkan dia menyalahi perintah Allah, bahkan dia mengabaikan aturan hidup dari Allah. Sementara hari-hari, ya, dia bisa hidup karena Allah, ya. Dia bisa makan minum, ya, yang dia makan dan minum dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tanaman, hewan, tumbuhan, ikan itu semuanya adalah Allah yang memperkembangbiakkan. Ya. Kemudian dia tinggal di bumi, ya kan? Di bumi inilah Allah yang menyediakan. Dia di bawah atap langit. Langit itu adalah Allah yang menyediakan. Ya, matahari, angin, ya kan? Semuanya Allah sediakan. Ya kan? Dia bisa bernafas itu juga karena sistem di dalam tubuhnya, ya. Dan itu semuanya Allah yang mengontrol, Allah yang memperkembangbiakkan. Jadi, hari-hari, menit per menit, detik per detik dia itu, ya, berutang budi kepada Allah. Bergantung kepada Allah, tetapi dia justru ingkar kepada Allah. Maka ini adalah zalim terbesar. Ya. Seorang manusia adalah ketika dia ingkar kepada Allah, ketika dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan nyata. Ya. Jadi para rasul itu, ya, dibekali oleh Allah dengan berbagai macam mujizat. Ya. Dan itu nyata. ya, nyata, ya, ya. Tapi mereka berpaling, tetap berpaling, ya, ya. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Nah, jadi tetap tidak mau beriman, keras kepala, ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi dia keras kepala, kenapa? Karena dia mewarisi konsep hidup, ya, aturan hidup dari orang tuanya, dan orang tuanya konsep hidupnya salah dan dia ngikutin saja. Ya. Atau dia mengikutin konsep hidup dari sukunya, ya, bangsanya, dari kelompoknya, dari marganya. Ya. Dia tidak mau repot-repot mencari kebenaran. Apakah konsep hidup yang diwariskan dari orang tuanya, kakek neneknya itu salah atau benar. Dia tidak mau repot-repot, pokoknya ikutin aja. Nah, itu. Orang tuanya masuk neraka, ikutin masuk neraka. Nah ini yang bahaya. Ya. Orang tuanya salah, ikutin aja. Nggak mau repot. Nah inilah yang menjadikan mereka itu sesat. Ya, mereka tetap tidak mau beriman. Dan kemudian karena kepentingan duniawi. Ya, dalam sejarahnya ya kita lihat kebanyakan orang-orang yang menolak para nabi dan rasul itu adalah al-mala. Al-mala itu adalah para pembesar, para tokoh-tokoh. Orang-orang yang memiliki pengaruh, kekuasaan, kedudukan, jabatan. Ya, punya harta ya, dan sebagainya, punya pengikut banyak ya. Keluarga banyak, besar gitu. Nah, ini adalah al-mala. Dan mereka menolak ajakan para nabi, dakwah para nabi rasul adalah kenapa? Karena dia tidak ingin status sosial yang dia miliki dan dia nikmatin itu hilang. Ya. Kenapa? Karena konsep Islam, aturan Islam yang didakwahkan oleh para nabi rasul itu adalah semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang lebih mulia, ya. Ya, di hadapan Allah semuanya sama seperti sisir, mata sisir rata ya, kaya miskin ya, warna kulitnya apapun ya, ya, bentuk tubuhnya bagaimanapun, kondisinya laki perempuan ya, di hadapan Allah ya sama ya. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Nah, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, terhormat, itu tidak mau kehilangan status sosial dia. Ya, tidak juga di balik itu juga tidak mau kehilangan berbagai macam sarana dan prasarana kenikmatan yang telah dia miliki bertahun-tahun, yang sudah dia rasakan bertahun-tahun, dan dia tidak mau hilang itu. Ya. Kenapa? Karena dalam Islam itu ada perintah sholat, ada perintah puasa, ya kan? Itu. Ya. Sementara mereka kalau sholat malas, ya seperti itu nggak mau, kemudian nggak mau direpotkan dengan seperti itu, dan puasa apalagi, ya mereka tidak mau lagi. Apalagi kalau perintah untuk zakat dan berjihad, ya mereka tidak mau lagi. Nah itulah. Ya. Maka demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian, summa ja'annakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Ini adalah wahyu dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ini adalah juga diperuntukkan bagi kita sekarang yang hidup di dunia ini, ya. Ya. Generasi yang lalu sudah berganti. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya, terus menerus, dan bumi ini sekarang diwariskan Allah kepada kita. Linang zuro kaifa ta'malun. Supaya apa? Allah ingin melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Yang apa kita lakukan terhadap di dunia ini? Apa yang akan kita lakukan? Nah ini Allah selalu memantau tiap menit tiap detik. Ya. Apa kita ingin membawa dunia ini, kehidupan dunia ini menuju hidayah Allah atau kepada kesesatan? Apa kita ingin bawa kepada Islam atau kepada aturan hidup selain Islam? Ya. Apakah kita mau bawa manusia kepada jalan keselamatan, ya, selamat dari neraka dan masuk surga, atau justru jalan kehancuran yaitu binasa masuk neraka selama-lamanya? Nah ini adalah kita. Allah berikan perintah, Allah ingin melihat apa yang kita lakukan. Nah, dan semua yang kita lakukan di dunia ini nanti oleh Allah akan ditanyakan, apa yang kamu telah lakukan di dunia? Gitu. Ya. Nah, ini penting, maka kita kembali kepada Al-Quran, ya, kepada konsep hidup yang benar. Nah, seorang mukmin konsep hidupnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di dalam Al-Quran itu ada perintah jihad, ya, perintah berperang di jalan Allah, ya, menegakkan kalimat Allah di muka bumi, menyebarkan dakwah Islam. Itu adalah perintah Allah, ya, dan perintah itu wajib dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam sunnah Nabi, ya, sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah itu adalah dakwah jihad, itu adalah hal yang pokok. Ya. Ya. Maka ketika kita ingin berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka mau tidak mau kita harus berdakwah kepada Allah. Berdakwah kepada manusia untuk Allah, kepada Allah, untuk supaya manusia kembali kepada Allah, ya. Ya. Supaya manusia kembali mentauhidkan Allah. Yaitu hanya menyembah kepada Allah, hanya bersandar diri kepada Allah, hanya bertawakal kepada Allah, hanya menjadikan aturan hidup dari Allah sebagai aturan hidup dia. Ya. Dan meninggalkan aturan hidup selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon ampun kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah, ya, kemudian kembali kepada jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup Islam. Ya. Nah, ini adalah misi kita, dakwah kita, perjuangan hidup kita. Ini adalah perjuangan hidup yang sejati yang nanti rewardnya itu seluas surga, seluas langit dan bumi selama-lamanya. Ya, insya Allah. Ya. Jadi, perjuangan yang sebentar di dunia, ya, tapi rewardnya selama-lamanya di akhirat. Yaitu surga, seluas langit dan bumi untuk kita. Selama-lamanya. Ya, ya. Bagaimana tidak beruntung? Beruntung sekali. Ya. Perjuangan cuma sebentar, ya, di dunia ini berapa tahun, berapa puluh tahun, tapi rewardnya adalah ribuan triliunan, ya, kuadrat dan kuadrat terus, ya kan, triliunan kuadrat terus, ya kan, selama-lamanya di surga Allah. Subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar. Nah, inilah yang motivasi terbesar bagi kita, ya, untuk kita raih, ya kan, cita-cita paling tinggi, paling mulia, ya, untuk kita raih yaitu menggapai ridha Allah, sehingga kita dimasukkan Allah, menggapai ridha Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, supaya kita diselamatkan dari api neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga selama-lamanya. Dan ini adalah motivasi terbesar dan insya Allah dengan kalau ini kita buatkan di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, insya Allah kita akan mampu untuk merubah diri kita. Ya. Mampu, ya, walaupun kita sudah puluhan tahun terdoktrinasi dengan pola hidup sekularisme, ya, materialisme, ya, kan, hedonisme, pola hidup. Karena apa? Karena pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi kita didominasi oleh materialisme, sekularisme, duniawi, kebendaan. Dan itu sudah kita jadikan sebagai tujuan hidup kita, yaitu itu hidup hanya orientasi dunia. Nah, tapi kita bisa berubah, ya. Kita bisa berubah. Karena apa? Karena motivasi yang besar, yaitu selamat dari neraka dan masuk surga selama-lamanya. Nah, ini adalah motivasi terbesar. Maka kalau kita ingin sungguh-sungguh benar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin sungguh-sungguh benar selamat dari api neraka, maka kita harus sungguh-sungguh merubah diri kita. Ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Qur'an Karim, kembali kepada sunnah Nabi. Nah, bagi saudaraku yang masih belum muslim, maka kembali kepada ampunan Allah yaitu masuk Islam. Karena orang yang masuk Islam itu semua dosa-dosa dia, kekhilafan dia, kesalahan dia, keliruan dia, apapun itu yang telah dilakukan, apa yang diucapkan, apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seseorang masuk Islam, maka dia itu seperti bayi yang dilahirkan kembali. Ya. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kesucian. Dan di dalam Islam ketika kita Islam, kita melakukan dosa pun kita bisa minta ampun kepada Allah. Ya, dan orang yang meminta ampun kepada Allah bertaubat, maka dia seperti tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Inilah keagungan Allah, inilah rahmat Allah, inilah Allah Maha, karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Ya. Maha Pengampun siang malam, ya. Allah siapkan, ya kan, waktu siang malam kepada seseorang untuk selalu bertaubat, selalu minta ampun kepada Allah, untuk selalu kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Islam, kepada jalan yang benar. Siang malam Allah sediakan. Jadi bagi saudaraku yang masih belum muslim, apapun itu agamanya selain Islam, ya. Kenapa Allah memberikan hidup pada Anda, ya? Masih kesempatan bernapas kepada Anda, ya. Itu karena apa? Allah ingin Anda kembali kepada Islam. Supaya Anda kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus. Ya. Supaya Anda segera minta ampun kepada Allah, ya, kembali kepada jalan hidup yang benar. Ya, masuk Islam, bertaubat sungguh-sungguh, memperbaiki diri, ya, itu yang diinginkan oleh Allah. Ya. Nah, Jadi waktu yang berjalan ini, ya, bagi saudaraku yang masih belum muslim, itu adalah merupakan kesempatan emas yang disediakan oleh Allah siang malam supaya kembali kepada Islam, kepada agama fitrah, ya. Sebagaimana Allah beriman di dalam surat Rum ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fitrahatil fatarunasi alaiha la tabdila fitrahatilati fatarunasi alaiha la tabdila lilkhalqillah dalika dinul qayyim walakin aksarunasi la ya'lamu. Maka fitrah Allah itu adalah untuk manusia cocok, ya. Itulah din yang qayyim, jalan hidup yang benar, ya. Din ad-din, jalan hidup, ya, yang benar, yaitu Islam, ya. Walakin aksarunasi la ya'lamu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Jadi kalau kebanyakan orang tidak memahami, ya tinggalkan. Orang di sekitar kita, bapak ibu kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, suku kita, marga kita, bangsa kita enggak memahami itu, ya kita tinggalkan. Kita selamatkan nyawa diri kita, nyawa diri apa, kita selamatkan diri kita, masa hidup, masa depan kita selama-lamanya di akhirat nanti kita selamatkan dulu. Ya. Ya. Karena untuk kita tidak bisa menyelamatkan orang lain kalau diri kita sendiri tidak selamat dulu. Maka kita selamatkan dulu diri kita, baru kemudian kita selamatkan anak istri kita, keluarga kita, sanak family kita, suku kita, bangsa kita, ya, umat manusia semuanya. Dan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, supaya kita, ya, memperbaiki diri kita, ya, tazkiyatun nafs, ya, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kemudian kita berjuang sungguh-sungguh untuk, ya, mengajak orang lain juga sama-sama minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup yang lurus, yaitu Islam. Ya. Saudaraku yang budiman, kita lanjutkan lagi. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah. Ya. Surat Taubah ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumun nuhiyu wa 'adi wa samud. Ya. Wa samud. Wa qaum Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyaslimahum walakin kanu anfusahum yaslimun. Ya. Allah berfirman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, ya, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan, ya. Ya, penduduk Madyan itu adalah Nabi Syuaib, ya, alaihissalam, ya. Kemudian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah, ya, telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata, ya, ya. Tapi mereka ingkar, ya, mereka mendustakan, mereka berpaling, ya, bahkan menghina, bahkan ada yang dibunuh, ya, para nabi dan rasul, rasul, para nabi rasul itu ada yang di, yang dimaki-maki, di, ada yang dibunuh, ya. Kemudian Allah tidak, Allah kemudian menghukum mereka, membinasakan mereka, menghancur leburkan mereka. Ya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi ketika Allah, ya, ya, mengazab suatu kaum, ya, dimusnahkan dari muka bumi, ya, dengan gempa, dengan angin topan yang dingin, ya, dengan banjir, ya, dengan batu-batu dari langit, ya, yang berjatuhan, maka Allah tidak zalim kepada hambanya, kepada manusia, ya, tetapi mereka sendiri yang zalim kepada diri sendirinya. Kenapa? Apa yang dia mereka lakukan itu adalah akibat dari perbuatan mereka. Mereka sudah diberikan ancaman, ya, peringatan, tapi mereka bersikukuh, ya kan? Kenapa? Karena kalau mereka masih hidup di dunia ini, maka mereka juga akan menularkan atau akan mendakwahkan keyakinan mereka kepada orang lain. Ya, sementara keyakinan mereka itu sesat. Maka apa yang diucapkan, apa yang didakwahkan kepada orang lain itu juga sesat. Jadi semakin memperbanyak kesesatan dan semakin banyak penghuni neraka. Ya, maka Allah musnahkan mereka, ya, diganti dengan yang lainnya. Allah selamatkan kaum mukminin, ya. Kemudian Allah musnahkan orang-orang kafir. Nah, ini adalah dari Allah, Allah tidak zalim sedikit pun, ya. Allah tidak zalim sedikit pun, bahkan Allah tetap Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Alhamdulillah, tetap segala puji bagi Allah. Kenapa? Allah ingin menyelamatkan generasi masa depan dari ya, dari penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, orang-orang sebelumnya. Kenapa? Karena seorang yang kafir, kalau dia seorang tokoh, penguasa, ya, dia seorang yang memiliki pengaruh jabatan, kekuasaan, ya, punya banyak pengikut. Kalau apa yang diyakini itu salah, ya, ya, agama yang dianut itu salah, sesat, ya, maka dia akan menggunakan pengaruhnya, kekuasaannya, hartanya, ya, kekuatannya, ya, kedudukannya untuk apa? Untuk menyebarkan keyakinan yang salah itu, keyakinan yang sesat itu, konsep hidup yang salah, konsep hidup yang sesat itu. Akhirnya dia sesat dan dia menyesatkan orang banyak lainnya. Ya. Nah inilah yang berbahaya, berbahaya sekali. Maka penting sekali, ini adalah peringatan kepada, terutama kepada para pembesar negeri, tokoh-tokoh pengusaha, ya, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh militer, ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan yang dia mempengaruhi banyak orang karena kedudukan jabatan dia. Ya. Maka hati-hatilah, ya, di dalam berbicara, di dalam menyerukan sesuatu kepada orang lain, ya. Jangan sampai apa yang diserukan, apa yang didakwahkan, apa yang dibicarakan, apa yang di deliver kepada orang lain itu adalah konsep hidup yang salah. Yaitu konsep hidup yang bukan Islam. Ya. Karena satu-satunya konsep hidup yang benar adalah Islam. Ya. Ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai, apalagi kalau dia mengaku Muslim tapi yang disampaikan, yang di deliver kepada orang lain itu bukan Islam. Nah ini bahaya sekali. Ya. Akhirnya dia bisa sesat, ya, dia sendiri sesat, kemudian dia menyesatkan orang lain. Nah ini, ya. Jadi penting sekali kita kembali kepada Islam, kita mempelajari Islam, ya kan? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Kita mempelajari benar-benar peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sirah Nabawiyah, perjuangan hidup Rasulullah, tarikh Rasulullah SAW, ya. Kemudian para Nabi, para kisah para Nabi, para Rasul itu kita pelajari lagi, kita ambil ibrohnya, ya. Kemudian kita pelajari sahabat radhiyallahu anhum, ya, kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Itu mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Maka kita kalau ingin diridhai oleh Allah, maka kita juga harus mengikuti jalan hidup mereka. Ya, jelas sekali. Ya. Insyaallah demikian. Kita akan lanjutkan lagi dalam presentasi berikutnya. Subhanallah bikamdika. Syahadu alaihi wa astagfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf kalau ada kelafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.